Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan al-alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira thumma amma ba'd. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Amthalu fil Quran karya Imam Ibnu Al-Qayyim, dan kita akan membahas tentang permisalan yang Allah sampaikan mengenai orang kafir di surat An-Nur. Silakan dibuka surat An-Nur ayat 39, 40 dan 41. Ayat 41 bercerita tentang Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, sampai akhir ayat. Baik, kita baca firman Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannifu rahimahullah wa minha qawluhu ta'ala. Termasuk di antara permisalan itu adalah firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعدها فوق بعد إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Kemudian di ayat 41 yang di buku tidak disebutkan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, alam tara anna allaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru safat kullun qad alima salatahu wa tasbiha wallahu alimun bima yaf'alun. Allahu nurus samawati wal ardi, ada di ayat berapa? Allahu nurus samawati wal ardi, ayat 35. Kemudian nyambungnya, kalau yang disebutkan dalam referensi yang kita baca dan nanti juga disinggung oleh Ibnu Qayyim, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang ketiga adalah Allahu nurus samawati wal ardi. Matsalu nurihi kamishkatin fiha misbah, sampai akhir ayat. Maksudnya di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tiga jenis manusia. Jenis manusia pertama disebutkan oleh Allah di surat Nur, di surat An-Nur ayat 35. Jenis manusia yang kedua disebutkan oleh Allah di surat An-Nur ayat 39. Dan jenis manusia yang ketiga di surat An-Nur ayat 40. Sehingga tiga ayat yang saya maksud, surat An-Nur ayat 35, 39 dan 40. Ayat 39 dan 40 berbicara tentang dua jenis orang kafir. Dan An-Nur ayat 35 berbicara tentang orang yang beriman. Sekarang kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 39, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ. Orang-orang kafir, amal mereka itu seperti Fata Morgana yang berada di Qiyah, yang berada di padang pasir. يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءَ, orang yang haus menganggap kalau itu air. حَتَّى إِذَا جَاءَهُ, sampai ketika dia mendatanginya, lam yajidhu syai'an, dia tidak menjumpai di Fata Morgana itu ada sesuatu apapun. dia tidak menjumpai sesuatu apapun di Fata Morgana itu. Wa wajadallaha indahu, dan dia jumpai Allah ada di sana. Fawaffahu hisaba, dan Allah Ta'ala akan memenuhi hisab, perhitungan amalnya. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dat yang maha cepat hisabnya. Au kadhulumatin fi bahrin, atau seperti kegelapan yang ada di lautan. Lujiyin, yang dalam. Yaghshahu maujun, yang ditutupi oleh ombak. Min fawqihi mauj, di atasnya lagi ada ombak lagi. Min fawqihi sahab, dan di atas ombak yang kedua itu ada awan. Zulumatun ba'duha fawqa ba'd, kegelapan di atas kegelapan. Idza akhraja yadahu lam yaqad yaraha, sampai ketika dia keluarkan tangannya hampir saja dia enggak bisa melihat tangannya. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur, siapa yang tidak menjadikan Allah sebagai sumber cahayanya maka dia tidak akan memiliki sumber cahaya. Kemudian di ayat 35 Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun, yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyah wala gharbiyah. Allah lah cahaya langit dan bumi. Kemudian Allah membuat perumpamaan seperti apakah terangnya cahaya Allah. Kemudian dijelaskan itu kamishkatin fiha misbah, dan insya Allah nanti akan disinggung oleh Ibnu Qayyim. Sekarang kita akan membaca penjelasan Ibnu Qayyim. Dzakara subhanahu lil kafirainil mathalain. Allah Ta'ala menyebut dua permisalan untuk dua jenis orang kafir. Mathalan, permisalan yang pertama bisarob, seperti layaknya Fata Morgana. Wa mathalan bizulumat, dan permisalan yang kedua seperti kegelapan al-mutarakimah yang bertingkat-tingkat. Wa dzalika li'anna al-mu'ridina 'anil hudal haqq naw'an. Kenapa dibuat dua permisalan ini? Karena orang yang berpaling dari kebenaran, dari petunjuk yang benar, itu ada dua jenis manusia. Yang pertama, may yadhunnu annahu ala syai'in fayatabayyanu lahu 'inda inkishafil haqa'iki khilafu ma kana yadhunnu. Yang pertama, orang yang punya anggapan kalau dia itu memiliki pijakan, memiliki sandaran. Fayatabayyanu lahu 'inda inkishafil haqa'ik, ketika hakikat yang sejatinya itu tersingkap, ya tabayyanu, jelaslah baginya khilafu ma kana yadhunnu, ternyata yang sebenarnya itu bertentangan, tidak sebagaimana yang dia duga. Wa hadhihi halu ahli al-jahli wa ahli al-bid'ah, dan ini adalah kondisi orang-orang yang bodoh dan orang-orang ahli bid'ah wal ahwa, yang dia lebih mengedepankan prinsip hawa nafsunya. Alladzina yadhunnuna, yang mereka punya anggapan, annahum ala hudan wa ilmin, kalau mereka itu sebenarnya di atas petunjuk dan ilmu, itu menurut dugaan mereka. Faidhan kashafatil haqa'iku, ketika hakikat yang terjadi itu tersingkap, tabayyana lahum annahum lam yakunu ala syai', barulah mereka sadar, barulah mereka tahu kalau ternyata pijakan mereka itu sama sekali salah. Mereka tidak punya pijakan sama sekali yang bisa dipertahankan. Wa anna aqaidahum wa a'malahum, dan bahwa akidah mereka, amal mereka, allati tarattabat 'alaiha 'alaihima kanat kasarabin, yang dia jadikan sebagai sandaran untuk mendapatkan sesuatu di atasnya, itu sebagaimana layaknya fata morgana. Yura fi ayunin nadhirin, dilihat oleh orang yang memandangnya, ma'an sebagaimana layaknya air. Wala haqiqata lahu, tapi sebenarnya enggak ada hakikatnya. Wa hakadzal a'malu allati li ghairillahi azza wa jalla, seperti itulah amal yang dilakukan untuk selain Allah. Wa ala ghairi amrihi, atau amal yang tidak dilandasi atas perintah Allah. Yahsabuhal amilu nafi'atan lahu, pelakunya menyangka kalau itu bermanfaat baginya. Walaysat kadzalika, namun sebenarnya tidak bermanfaat baginya. Sehingga ditampakkan oleh Allah seperti ada hasil, begitu didatangi enggak ada apa-apa. Yang dijumpai Allah akan menghisabnya. Wa hadhihi hiyal a'malul lati qala Allah azza wa jalla fiha, dan inilah amal yang pernah disinggung oleh Allah di surat Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura, dan aku hadapi apa yang telah mereka perbuat, amal yang mereka perbuat, kemudian aku jadikan debu yang bertebangan. Sehingga Allah tunjukkan, ini pahala amalmu, andaikan kamu orang yang ikhlas, andaikan kamu orang yang mengamalkan sesuai petunjuk Allah. Begitu mereka punya harapan besar, dijadikan oleh Allah sebagai debu, sehingga mereka semakin kecewa. Orang gagal kalau tahu gagal dari awal, ada siswa ujian UN, selesai ujian dicocokkan, ternyata nilainya nol. Kamu gak usah nunggu pengumuman, pasti gak lulus. Dia mau nunggu, gak nunggu pengumuman, pasti gak lulus. Orang gagal kalau tahu gagal dari awal, gak punya harapan, dengan orang yang punya harapan tapi ternyata gagal, mana yang lebih sedih? Nah, yang punya harapan tapi gagal. Sehingga kalau ada melamar ya, tapi pasti ditolak, sehingga meskipun dikasih jawaban, mohon nanti ditunggu, kita akan periksa administrasinya. Meskipun dia tahu, kalau dia tahu pasti gagal, dia gak pengalaman punya harapan, begitu ada pengumuman pasti ditolak, santai dia. Tapi orang ini Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan, dia seperti ditunjukkan ada sebuah harapan, pahala itu ditampakkan, tapi dijadikan oleh Allah sebagai debu. Wa ta'ammal ja'alallahu subhanahu as-saraba bilqi'ah wa hiyal ardul khaliyatu al-qafru minal bina' wasyajar wasyajari wan nabati wal alami. Renungkanlah, Allah jadikan amalnya itu sebagaimana layaknya fata morgana yang berada di iqi'ah. Apa itu iqi'ah? Al-ardul khaliyah, tanah yang kosong. Al-qafru, yang tidak ada, yang kosong, minal bina, dari bangunan, pepohonan, an-nabat, tumbuh-tumbuhan, wal-alam, atau penanda apapun. Enggak ada perbukitan, tidak ada pepohonan, tidak ada tumbuhan. Apa beda antara syajar dan nabat? Kalau syajar itu yang tinggi, yang punya batang. Kalau nabat itu yang pendek, rerumputan. Wal alam, dan tidak ada tanda apapun di situ, sehingga tanah kosongan. Famahallu sarab, famahallu sarabi ardu ardun kafrun. Tempat fata morgana itu biasanya adalah tanah yang kosong. La syai'a biha, enggak ada apapun di atasnya. Wasarabu la haqiqata lahu, dan yang namanya fata morgana itu enggak ada hakikatnya. Fadzalika mutabiqun li a'malihim, maka ini sesuai dengan amal mereka. wa qulubihim, dan hati mereka, allati aqfarat minal imani wal huda, yang kosong dari iman dan petunjuk. Dan itulah kondisi orang-orang kafir dan munafik. Wa ta'ammal ma tahta qawlihi, dan renungkanlah apa yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, yahsabuhu dhama'anu ma'a. Orang yang haus menyangka kalau di situ ada air. Wa dhama'an, yang disebut dengan adh-dham'an adalah alladhi ishtadda 'atshuhu, orang yang sangat kehausan. Faro as-saraba, lalu dia menjumpai fata morgana, dia melihat fata morgana. Fadhannahu ma'an, dia anggap itu air. Fatabi'ahu, akhirnya dikejar. Falam yajidhu syai'an, ternyata di sana enggak ada apa-apa. Bal khanahu ahwa juma kana ilai, bahkan sebaliknya yang terjadi adalah seperti dia dikhianati oleh keadaan. Dalam kondisi dia punya harapan semakin besar. Kenapa ahwa juma kana ilai? Karena orang haus di padang pasir banyak bergerak, makin haus. Sehingga ketika dia makin kehausan, begitu dia mendekati itu, ya, dia dalam kondisi semakin membutuhkan air. Fakadzalika haula, maka demikianlah orang-orang itu. Lamma kanat a'maluhum ala ghairi ta'atir rusul, ketika amal yang mereka kerjakan tidak sejalan dengan ketaatan kepada Rasul alaihi mussalatu wassalam. Wali ghairillahi, dan bukan untuk Allah, tapi untuk selain Allah. Ada yang untuk berhala atau riya untuk dirinya sendiri. Ju'ilat kasarab, maka amal itu dijadikan sebagaimana layaknya fata morgana. Farufi'at lahum azma'a ma kanu ilaiha, kemudian ditunjukkan kepada mereka dalam kondisi mereka sangat merasa kehausan untuk mendapat dan bisa mendapatkan air itu. Falam yajidu syai'an, ternyata mereka tidak menjumpai sesuatu. Wa wajatullaha subhanahu thamma, betul ada gitu teksnya? Wa wajatullaha subhanahu thamma, dan di sana mereka menjumpai Allah. Menjumpai Allah dalam arti Allah akan menghisabnya. Fajazahum bi'a'malihim wa fahum hisabahum, maka Allah membalas mereka dengan amal yang mereka kerjakan dan Allah memenuhi hisab mereka. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan sebuah hadis yang sahih yang sejalan dengan ayat ini. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi sahih, disebutkan dalam hadis sahih, yaitu sahih Bukhari Muslim, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau menceritakan tentang At-Tajalli Yaumal Qiyamah, ketika beliau menceritakan tentang Allah menampakkan dirinya kelak di hari kiamat, atau neraka ditunjukkan kelak di hari kiamat. Thumma yu'ta bi jahannam, kemudian didatangkanlah neraka jahannam. Tu'radu, ditampakkan ka'annaha sarab, jahannam itu ditampakkan seperti fata morgana, seperti ada air. Fayuqalu lil yahud, maka orang Yahudi ditanya, wa ma kuntum ta'budun, apa yang dulu kalian sembah? Fayaquluna, mereka mengatakan, kunna na'budu Uzairan ibn Allah, dulu kami menyembah Uzair putra Allah. Fayuqal, maka dijawab, kadzabtum, dusta kalian. Lam yakun lillahi sahibatun wala walad, Allah itu tidak punya anak dan tidak punya istri. Kenapa kalian nyebut Uzair ibnullah? Kemudian mereka ditanya lagi, fama turidun, apa yang kalian inginkan? Qalu, mereka menjawab, nuridu antuskiana, kami ingin ya Allah agar engkau memberikan minuman bagi kami. Fayuqal, maka disampaikan kepada mereka, ishrabu, nah, itu ada air, minumlah kalian. Akhirnya mereka pun mendekati Fata Morgana tadi ya. Fayatasaqatuna fi jahannam. Mereka pun berjatuhan masuk ke dalam jahannam. Sehingga mereka berharap dapat air, ternyata yang dijumpai neraka. Fawafahu Allah, fawafahu hisaba. Maka Allah memenuhi hisabnya. Sehingga karena amal mereka jahat, maka Allah penuhi hisabnya dengan dikasih balasan. Dalam kondisi seperti ini, tertipu dengan keadaan, itu semakin sakit ya. Maka dia tidak hanya sakit lahir, termasuk sakit batin. Tsumma yuqalu lin-nasara. Kemudian orang Nasrani ditanya, "Ma kuntum ta'budun?" Apa yang dulu kalian sembah? Fayaquluna, mereka menjawab, "Kunna na'budul Masih ibn kunna na'budul Masih ibn Allah." Kami menyembah Al-Masih putra Allah. Fayuqal, maka dijawab, "Kadzabtum, dusta kalian. Lam yakun lillahi sahibatun wala walad." Dusta kalian, Allah enggak punya istri dan enggak punya anak. Fama turidun, sekarang apa yang kalian inginkan? Fayaquluna, mereka mengatakan, antuskiana, kami ingin agar engkau beri minum kami ya Allah. Fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, ishrabu, sana minum itu, minum air itu. Fayatasaqatuna, akhirnya mereka pun berjatuhan ke neraka jahannam. Sehingga dalam kondisi mereka kehausan, ingin sekali minum, begitu sampai di neraka, makin kehausan atau tidak? Makin kehausan. Nah itulah yang dimaksud tadi, bal khanahu, tapi dia dikhianati, mereka dikhianati, ahwa jama kana ilai, dalam kondisi lebih membutuhkan minuman. Haus sebelum masuk neraka, sudah haus. Begitu neraka ditampakkan seperti air, lalu dia mendekati, bahkan sampai akhirnya mereka masuk ke dalam neraka, maka semakin haus. Wa hadhihi halu kulli sahibi batilin, inilah kondisi semua pelaku kebatilan. Fa innahu yakhunuhu batiluhu ahwaja ma kana ilai, kebatilannya mengkhianati dirinya dalam keadaan semakin membutuhkan pertolongan. Fa innal batila la haqiqata lahu, karena kebatilan itu enggak ada hakikatnya. Wa huwa kasmihi, batil sebagaimana namanya, yaitu batil berarti lawan dari hak, maka dia tidak punya hakikat. Fa idza kana al-i'tiqadu ghaira mutabiqin, jika ada keyakinan itu tidak sejalan, wala haqqa, dan tidak ada nilai kebenaran, kana muta'alliquhu batilan, maka kaitannya juga sesuatu yang batil. Sehingga kebatilan ini berkaitan dengan apa? Oh, dia menggantung kepada si A. Nah, si A ini juga kebatilan. Kenapa kamu mengagungkan Al-Masih? Karena dia anak Allah. Mengagungkan Al-Masih ini kebatilan. Menyembah Al-Masih ini kebatilan. Dia, kenapa dia melakukan kebatilan ini? Karena dilandasi ideologi yang batil di atasnya, yaitu keyakinan kalau Al-Masih anak Allah. Maka i'tiqadnya ghairu mutabik, i'tiqadnya tidak sesuai. Wala haqqa, dan tidak ada nilai kebenarannya. Kana muta'alliquhu, dan i'tiqad itu berdasarkan akidah yang batil. Dan setiap amal yang batil itu berawal dari akidah yang batil. Setiap keyakinan yang batil atau kegiatan yang batil berawal dari ideologi yang batil. Waliyadzu billah. Dan kita bisa jumpai seperti itu ya. Misalnya ada orang yang dia punya keyakinan nanti kamu akan dikasih syafaat oleh gurumu. Akhirnya karena keyakinan seperti ini menelurkan amalan yang batil. Apa amalannya? Dia mengkultuskan gurunya. Wa kadzalika idza kanat ghayatul amali batilatan kal amali li ghairillah. Demikian pula ketika tujuan amal itu batil. Seperti beramal untuk selain Allah Azza wa Jal. Wa ala ghairihi, dan berlandaskan kepada aturan selain Allah. Batalal amalu bibutlani ghayatihi. Maka amalnya batal disebabkan karena tujuannya batal. Wa tadarrara amiluhu bibutlanihi, dan pelakunya mendapatkan madarat, mendapatkan kerugian disebabkan karena amal itu enggak ada nilainya, batal. Wa bihusuli diddi ma kana yu'ammiluhu. Sebaliknya dia mendapatkan kebalikan dari apa yang dia cita-citakan. Falam yadhhab alaihi amaluhu wa i'tiqaduhu la lahu wa la alaihi. Maka amal dan keyakinannya itu tidak hilang, tidak menguntungkan, dan tidak membelanya. Bal sara mu'adziban bifawati nafsihi. Bal sara mu'adzaban bifawati nafsihi. Bahkan sebaliknya, dia mendapatkan hukuman disebabkan karena dia tidak bisa mendapatkan manfaat dari amal itu. Wa bihusuli diddin naf'i, dan dia mendapatkan kebalikannya. Karena itulah Allah Ta'ala berfirman di akhir ayat, wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabah. Mereka jumpai Allah ada di sana dan Allah akan memenuhi hisab amalnya. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah Maha cepat dalam menghisab. Fahadha mathalu dhal alladhi yahsabu annahu ala hudan. Inilah perumpamaan orang yang sesat ketika dia beramal dan dia merasa bahwasanya dia dalam kondisi mendapatkan petunjuk, atau dia merasa kalau dia di atas petunjuk. Orang kayak gini susah sekali untuk diingatkan. Baik. Kemudian kita beralih ke permisalan yang kedua. Permisalan yang kedua Allah sebutkan di surat An-Nur ayat 40. Au kadzulumatin fi bahrin, atau seperti kegelapan di lautan. Lujiyin yang dalam. Yaghshahu maujun, yang ditutupi oleh ombak. Min fawqihi maujun, di atasnya ada ombak lagi. Ombak bertumpuk bisa enggak? Bisa ya. Ombak pertama belum sampai keduluan ombak yang kedua, sehingga ombaknya bertumpuk. Lautnya sudah dalam, ditambah satu ombak, ditambah satu ombak lagi. Berarti sekarang kedalamannya tambah atau berkurang? Bertambah. Karena dengan adanya tombak, dengan adanya ombak, berarti ketinggian air itu semakin tinggi. Berarti semakin gelap. Min fawqihi sahab, di atasnya ada awan. Maka kondisinya lebih gelap lagi. Dan itu keadaan lautan yang menakutkan ya. Mendung, ombaknya besar. Nah, maka orang yang berada di dalamnya, dia ditutupi dengan banyak kondisi-kondisi gelap. Airnya yang dalam gelap, ombak satu menyumbangkan kegelapan, ombak dua juga seperti itu, tambah mendung. Sumber cahayanya, matahari, jauh di atas, sehingga gak nembus. An-naw utsani, jenis yang kedua, ashabu mathali dzulumatil mutarakimah. Orang yang berada dalam kondisi kegelapan yang bertumpuk. Wahumul ladina araful haqqa wal huda. Mereka lah orang-orang yang mengetahui kebenaran dan petunjuk. Wa atharu alaihi zulumatil batil. Tapi dia lebih memilih kegelapan kebatilan. Wad dalal, dan kesesatan. Fatarakamat alaihi zulamatut tab'i wa zulamatun nufus wa zulamatul jahli. Sehingga bertumpuk-tumpuk kegelapan pada dirinya. Kegelapan apa saja? Pertama, kegelapan atau tabiat dia yang buruk. Yang kedua, kegelapan jiwanya. Yang ketiga, kegelapan kebodohannya, karena dia enggak tahu. Haitsu lam ya'malu bi'ilmihi, di mana dia tidak melakukan, dia tidak mengerjakan apa yang sudah dia ilmui. Fasaru jahilin, sehingga dia orang bodoh. Wa dhalamatu ittiba'il ghayyi wal hawa, kegelapan mengikuti hawa nafsunya. Fahaluhum kahali man kana fi bahrin lujiyin, maka kondisinya seperti orang yang berada di dalam lautan yang gelap, lautan yang dalam. La sahila lahu, yang enggak ada tepinya. Wa qad ghasyahu maujun, kemudian ditutupi oleh ombak. Wa min fawqi dzalikal mauji maujun, di atas ombak itu ada ombak lagi. Wa min fawqihi sahab mudzlimun bihi, di atasnya lagi ada awan yang semakin membuat gelap. Maka dia berada di kegelapan lautan, kegelapan ombak, dan kegelapan awan. Fahadza nadhiru ma huwa fihi minadh dhulumat, maka ini semisal dengan orang yang berada di kegelapan. Allati lam yukhrijhullahu minha ila nuril iman, yang tidak Allah keluarkan dia menuju cahaya iman. Karena dia lebih memilih sesat dibandingkan petunjuk. Orang ketika benci sunnah, maka dia nanti ngarang bid'ah. Benci tauhid, membuat aneka syirik. Sehingga bukan di pertengahan. Anti tauhid, tapi tidak syirik. Itu tidak. Anti tauhid, nanti dia akan membuat kesyirikan. Anti sunnah, bukan berarti diam saja. Nanti dia buat yang semisal, yang isinya bid'ah. Dan itu realita yang bisa kita lihat di sebagian masyarakat, sehingga bertumpuk kegelapan. Pertama adalah kegelapan karena dia lebih memilih kesesatan, mungkin karena latar belakang hawa nafsunya. Wah, ini kan pendapatan saya. Berarti ada apa? Bentuk ittiba al-hawa. Yang kedua, jiwanya itu jiwa yang gelap, punya kecenderungan yang aneh. Dikasih tahu dalil tidak mau menerima. Saya lebih senang yang itu, karena itu sudah jadi tradisi nenek moyang saya. Ya dulu bapak saya, mbah saya kayak gini, jangan diubah, jangan diganti. Dia punya tabiat yang menyimpang. Yang ketiga, kegelapan kebodohan. Dikasih tahu yang benar, nggak mau nurut. Orang kalau dinasihati, diberitahu yang benar, enggak mau nurut, bodoh kan gitu ya. Meskipun dia itu ngerti, tapi kalau enggak mau nurut, kita akan ngasih komentar, bodoh kan. Padahal dia tahu. Makanya orang yang paham ilmu tapi tidak mau melakukannya, hakikatnya bodoh. Misalnya ya, ada orang yang dikasih tahu, kamu kalau mau periksa itu yang bagus di rumah sakit ini. Oh enggak, saya maunya ke sini. Loh, saya ini kan sudah berpengalaman, tapi saya maunya ke sini. Ya udah, kita pasti akan komentar, bodoh. Langsung ditinggal. Wa hadzanil matalani bisarab alladhi dhannahu madatal hayati wa huwa al ma' wadzulumatul mudaddah linnuri wadzulumatul mudaddatu linnuri nadhirul mathalaini alladhaini darabahuma lil munafiqina wal mu'minin. Dua permisalan ini, yang pertama adalah fata morgana, yang dianggap oleh orang yang melihatnya seperti sumber kehidupan, yaitu air. Yang kedua adalah permisalan tentang kegelapan, yang ini kebalikan dari cahaya. Nadhirul masalain, semisal dengan dua permisalan untuk dua orang, dorobahuma, yang dibuat oleh Allah Ta'ala, yaitu permisalan tentang munafik dan orang mukmin. Wahumal masalul ma'i wa masalul nari, yaitu permisalan yang menyebutkan tentang air dan permisalan yang menyebutkan tentang api. Ja'ala hadzal mu'minina minhumal hayata wal isyraq, Allah jadikan orang mukmin itu punya bagian, yaitu sumber kehidupan dan cahaya dari api tadi. Wa hadzul munafiqina min humaz dzulumah al-mudadatu lin-nur wal maut al-mudadu lil haya. Dan Allah jadikan jatahnya orang munafik itu adalah kegelapan yang itu bertentangan dengan cahaya, dan kematian yang merupakan lawan dari kehidupan. Fakadzalikal kufar, maka demikian pula orang-orang kafir di dua permisalan ini. Hadzuhum minal ma'i as-sarib alladhi yugarrirun nadhiru fihi wala haqiqata lahu. Maka kondisi mereka di hadapan hidayah itu seperti orang yang melihat fata morgana air yang dia ditipu oleh pandangannya. Wala haqiqata lahu, dan sebenarnya tidak ada hakikatnya. Wa hadzuhum adz-dzulumatul mutaraqimah, dan kondisi orang-orang yang berada dalam kegelapan yang bertingkat. Wa hadza yajuzu ay yakuna al-muradu bihi, dan bisa kita simpulkan, bisa juga yang dimaksud di sini adalah yang pertama halu kulli ta'ifatin min tawa'ifil kuffar wa annahum adamu madatal hayati wal idha'ati bi'iradihim 'anil wahyi. Kondisi masing-masing golongan di kalangan orang-orang kafir, mereka tidak memiliki sumber kehidupan sama sekali dan tidak punya cahaya, disebabkan karena mereka berpaling dari wahyu. Fayakunul masalani sifataini limausufin wahid. Maka dua ayat yang ada di surat An-Nur 39 dan 40 itu adalah dua permisalan yang berisi dua sifat untuk satu orang, yaitu orang kafir saja. Wa yajuzu, bisa juga kita maknai ayat ini dengan tafsir ayyakun al-muradu bihi tanwi'u ahwalil kufar. Makna ayat ini adalah penjelasan tentang macam-macam kondisi orang kafir. Wa anna ashabal mathalil awwal, untuk yang pertama, orang yang digambarkan seperti permisalan yang pertama, humul ladina amilu ala ghairi ilmin wala basirah. Orang kafir yang beramal tanpa ilmu dan tanpa dalil. Bal ala jahlin wa husni dhanni bil aslaf. Tapi mereka beramal didasari kebodohan dan husnudzon kepada pendahulunya. Fakanu yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maka mereka menganggap kalau mereka itu berada dalam kebaikan, sedang melakukan amal soleh. Wa ashabul matsali tsani, dan orang yang digambarkan dengan permisalan yang kedua, humul ladzina istahabbud dalalata al huda. Mereka adalah orang yang lebih memilih kesesatan dibandingkan petunjuk. Wa atharul batila alal haqqi, lebih memilih kebatilan dibandingkan kebenaran. Wa amau anhu, dan mereka buta darinya, dari kebenaran. Ba'da id absaruhu, setelah mereka melihat kebenaran. Wa jahadu ba'da an arafuhu, dan mereka menentang kebenaran setelah mereka mengetahui dan mengakui kebenaran. Fahadha halul maghdubi alaihim, itulah kondisi orang yang dimurkai. Sedangkan yang pertama adalah kondisi orang dhalin. Wa halut ta'ifataini, dan kedua kondisi itu mukhalifun bertentangan dengan lihalil mun'im alaihim, bertentangan dengan kondisi orang yang mendapatkan kenikmatan yang disebutkan oleh Allah di surat An-Nur ayat 35. Tayyib. Sehingga kembali ke surat An-Nur ayat 39-40. 39 Allah berbicara tentang apa? Manusia yang punya harapan dengan amalnya, tapi dia gagal. Sebagaimana orang yang melihat fata morgana. Maka ini seperti orang ad-dhalin, orang Nasrani. Punya harapan dengan amal solehnya, nanti kamu akan ditebus dosamu oleh sang juru selamat. Tenang saja, yang penting pokoknya kamu ya, jadi pengikutnya. Beramal silahkan, gak beramal juga gak apa-apa. Begitu sampai di akhirat, mereka punya harapan itu ternyata gagal. Kalau Yahudi, mereka beramal tertentu dan mereka punya keyakinan amal kami ini yang lebih tinggi tingkatannya dibandingkan Nasrani. Amal kami juga lebih tinggi dibandingkan Muslim. Makanya Yahudi itu ngaku paling pintar ya, ngaku paling sempurna amalnya, sehingga mereka menganggap kegiatannya itu lebih tinggi tingkatannya dibandingkan Muslim. Maka mereka merasa berada di atas petunjuk, sehingga susah untuk menerima kebenaran. Terjadilah kegelapan di atas kegelapan di atas kegelapan. Nah, dua golongan ini bertentangan dengan kondisi orang mukmin yang mendapatkan kenikmatan yang Allah jelaskan di surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard, Allah lah sumber cahaya langit dan bumi, Allah lah cahaya langit dan bumi, perumpamaan cahaya yang seperti miskah, sebuah lentera, fiha misbah, yang di dalamnya ada misbah, ada lampu. Al-misbahu fi zujajah, lampu itu berada di dalam kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun, dan kaca itu seperti kaukabun durriyun, seperti permata. Yuqadu min syajaratin, yang dinyalakan dari tumbuhan mubarakah yang penuh berkah, yaitu zaitun. La syarqiyya wa la gharbiyya, yang pohon zaitun ini terkena cahaya matahari sepanjang siang. Tidak berada di timur, tidak berada di barat. Maksudnya apa? Dia enggak pernah kena teduh. Sehingga dia kena sinar dari mulai matahari terbit sampai matahari tenggelam. Yakadu zaituha yudhi'u, minyak zaitunnya itu menyala, walau lam tamsas hunar, meskipun tidak tersentuh air, saking jernihnya. Minyak itu kalau keruh kena cahaya gimana? Tidak mantul. Tapi kalau bening, jernih, kena cahaya berkilau dia. Nurun ala nur, itulah cahaya di atas cahaya. Yahdillahu linurihi man yasha, Allah memberikan cahayanya kepada siapa saja yang dia kehendaki. Wa yadribullahu al-amthala linnas, dan Allah membuat permisalan bagi manusia. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Nah, insyaallah kita akan tambahkan penjelasan yang lebih detail tentang ini di pertemuan berikutnya insyaallah. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.